Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, salah satu hikmah berpuasa adalah kita mendapat pendidikan yang sangat maksimal tentang kesabaran. Karena itu dikatakan dalam banyak riwayat bahwasanya puasa adalah pendidikan tentang kesabaran dari Allah bagi umat Islam. Dan dalam riwayat dikatakan as-shaumu nisfu sabri, puasa itu adalah bagian dari kesabaran. Saudaraku sekalian rahimakumullah, bagaimana kita memahami nilai kesabaran dalam berpuasa? Saudara, apabila di siang bolong dalam kondisi haus, kita melihat minuman yang enak, yang dingin, siapakah yang tidak mau meminumnya? Tapi itu kita undur sampai maghrib karena sifat sabar kita, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di siang hari, saudara, dalam tingkat lapar yang begitu menyempitkan perut kita, kita melihat makanan yang lezat, dengan sifat sabar seseorang berkata, oh ini belum waktunya, aku boleh memakan ini pada saatnya nanti setelah maghrib tiba, dan begitu seterusnya. Inilah sifat sabar yang diajarkan oleh agama kepada kita. Dan sifat sabar semacam ini akan membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Saudaraku rahimakumullah, betapa pentingnya sabar bagi setiap individu. Betapa pentingnya kesabaran dalam sebuah moral. Bayangkan kalau suami penyabar, betapa indahnya keluarga. Bayangkan apabila seorang istri yang sangat penyabar, maka dia menebarkan kasih sayang bagi anak-anak dan suaminya. Bayangkan apabila sebuah kantor, sebuah PT, sebuah yayasan atau sebuah lembaga dipimpin oleh orang yang sangat penyabar, maka keindahan akan terlihat selalu di dalam tempat-tempat itu. Dan bayangkan apabila negara ini dipimpin oleh seorang yang penyabar, kementerian-kementerian dipimpin oleh orang yang penyabar, maka kebaikan-kebaikan akan berlimpah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, banyaknya kriminal, banyaknya pelanggaran, ada pelanggaran dari segi keuangan, ada pelanggaran dari segi moral, ada pelanggaran dari segi kriminal, ini akibat orang kurang sabar menahan hawa nafsunya. Maka bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk belajar menjadi orang yang sabar. Adapun di akhirat, Allah sudah menegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang penyabar, kelak di hari kiamat, pahalanya itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dinilai, diberikan oleh Allah sempurna kepada orang yang sabar. Saudaraku sekalian rahimakumullah, salah satu nilai yang harus kita ambil di bulan Ramadan ini, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Jadilah kita di dalam bulan Ramadan ini orang yang bisa menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan yang buruk, menahan keinginan-keinginan yang tidak disiplin, keinginan-keinginan yang tidak sesuai peraturan. Jadilah kita manusia yang baik kepada semua manusia, hablun minan nas, dengan sikap sabar kita. Jadilah kita orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam bidang apapun, di lini manapun, dengan sikap sabar kita. Dan jadilah kita orang yang baik kepada Allah, hablun minallah, dengan sifat sabar kita menyempurnakan puasa kita. Semoga kita dibantu oleh Allah menjadi orang yang sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.